Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kerana kita berpindah ke tempat baru ni. Ni tempat ni besar dan ramai orang baru nak biasa ke tempat ni. Dan kita dah lama tak kuliah ni. Berapa lama dah? Ha? 6 bulan, cukup setengah tahun. Bukan saja tuan-tuan, saya pun tak buat kitab. Ingat dah main tempat baru. Tapi saya nak sebut satu dua tajuk, nanti kita akan baca hadis juga insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak cerita satu perkara pasal dekat haji. Bila Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW menghadapi kaum dia sendiri. Dia hadapi orang Mekah, orang yang menentang, penentang awal kepada dakwah Nabi ialah kaum Nabi sendiri. Apabila orang Mekah tentang, berbagai-bagai strategi telah dibuat oleh Nabi SAW dalam membela dakwah ni, nak memastikan dakwah itu dapat berterusan. Dia mulakan dengan dakwah pada keluarganya, kemudian dia pergi ke Bukit Safa, kemudian berbagai-bagai langkah. Baginda pernah hantar sebahagian sahabat yang ditindas supaya berhijrah pergi ke Taif, pergi ke Habsyah. Kerana di Habsyah ada Maharaja Najasyi. Najasyi ni gelaran dia, nama dia Ashamah. Najasyi ni maksudnya raja lah bagi orang Habsyah. Dia raja yang adil. Orang Islam terlindung di sana. Tetapi Nabi tidak pergi. Nabi kekal di Mekah. Setelah tengok orang Mekah tak nak, baginda SAW pergi ke Taif. Orang Mekah lebih awal lagi pergi ke Taif, bagi tahu tentang bahaya Nabi Muhammad. Nabi pergi sana, mereka sambut Nabi dengan batu. Golongan Allah berikan rahmatnya dengan orang-orang Madinah, ketika itu namanya Yathrib. Orang-orang Madinah cenderung hati kepada dakwah ni. Ini juga strategi Nabi ketika musim haji. Nabi pergi ke khemah-khemah, pergi jumpa dengan kabilah-kabilah Aus dan Khazraj yang datang menunaikan haji. Kemudian Nabi dakwah kepada mereka. Walaupun Quraisy dah kempen jaga, ada satu orang gila, tukang sihir dan seumpamanya, dia akan bagi pada kamu dakwaan bahawasanya dia adalah seorang rasul. Akhirnya daripada dakwah ini berhasil. Orang-orang Aus dan Khazraj menjemput Nabi SAW pergi ke Madinah. Mereka ambil bai'ah, berjanji setia dengan Nabi di Jamratul Aqabah. Yang terlibat dengan tu antaranya ialah Sa'ad bin Ubadah daripada suku Khazraj yang akhirnya menjadi pemimpin orang Ansar. Pemimpin orang Ansar. Hasil daripada itu, maka Nabi SAW hijrah. Baginda dibuang oleh kaumnya, tetapi diterima oleh orang Yathrib yang akhirnya bertukar menjadi nama Madinah. Dan Islam berkembang dengan di Madinah. Nabi menjadi pemimpin Madinah. Nabi dibela, Nabi dijaga. Kemudian 8 tahun kemudian, pembukaan kota Mekah berlaku. Nabi patah balik ke Mekah dan buka kota Mekah. Bila buka kota Mekah, orang-orang Quraisy yang dahulu lawan Nabi ada yang masuk Islam. Kita tahu antaranya yang terkenal siapa? Abu Sufyan. Semua peperangan-peperangan sebelum ini dia terlibat. Sebab itu kalau tuan-tuan, antara terbaik saya ingat kalau tuan-tuan dapat tengok filem Umar bin Khattab. Bahasa Arabnya pun bagus. Dia kodnya tu kod daripada rujukan yang ada di dalam teks sejarah, dan ada subtitle dalam English dan juga dalam, tapi bagus. Umar bin Khattab, dia cerita daripada awal. Nabi balik ke Mekah. Abu Sufyan yang dahulu menentang Nabi masuk Islam. Suhail bin Amr yang kuat menentang Nabi masuk Islam. Ini semua kepala-kepala Quraisy, orang-orang besar Quraisy. Kemudian pada bulan tahun yang sama, bulan Syawal, berlaku peperangan, iaitu peperangan Hunain. Sebelum saya nak sebut peperangan Hunain, saya nak sebut Nabi patah balik ke Mekah ini bersama dengan semua tentera dia, termasuk Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang yang berhijrah ke Madinah, dan Ansar ialah orang yang duduk di Madinah. Yang Allah sebut walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qabl yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qabl, orang-orang yang telah duduk di Madinah dan beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sayang kepada orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu, mereka tak pernah berada hajat di atas apa yang diberi. Dia pun bagi, bukan kerana nak balasan, kerana Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka melebihkan orang lain, Muhajirin, di atas diri mereka sendiri walaupun mereka ada keperluan. Allah kata wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dapat memelihara kebakhilan, sifat kedekut pada dirinya, mereka orang yang berjaya. Yakni salah satu ciri manusia berjaya, manusia yang menghakiskan sifat kedekut dalam diri. Ini sifat Ansar. Ini sifat Ansar, tak kedekut. Dahulukan Muhajirin. Bila Nabi balik ke Mekah, Nabi buka kota Mekah, Nabi jumpa balik semua hak geng-geng lama yang dulu lawan, termasuk Abu Sufyan. Kalau ikut Umar bin Khattab, mereka ni semua patut kena. Tapi Nabi SAW satu orang lunak. Nabi bangun dan tanya, ayuhan nas, wahai manusia, ma tazunnu an af'ala bikum, kamu agak-agak apa tindakan yang aku akan ambil pada kamu? Setelah banyak kesalahan mereka, halau Nabi, bunuh sahabat-sahabat Nabi, bunuh Hamzah, serang kota Madinah berulang kali, padahal bukan ganggu kerajaan Nabi. Mereka kata, Ibnul Karim, Akhul Karim, Ibnu Akhil Karim, seorang yang mulia, anak orang yang mulia. Quraisy kata. Nabi kata, idhabu wa antum tulaqa. Nabi kata, tak apalah, pergilah. Kamu semua dibebaskan. Ini Nabi. Bila berlaku peperangan Hunain, ia satu peperangan selepas daripada pembukaan kota Mekah. Ketika itu, ramai yang masuk Islam ni join sekali peperangan ni. Peperangan Hunain ialah peperangan yang mana kabilah-kabilah Arab yang tak masuk Islam lagi, mereka cuba bersatu, khususnya Hawazin dan Thaqif. Mereka ini bersatu, mereka nak buat penentangan habis-habisan kabilah Arab terhadap penyebaran Islam. Kepala mereka ialah Malik bin Auf An-Nadri. Kepala dia, dia rancang. Orang Islam sebelum ni perang jumlah sedikit. Bila jumlah sedikit, mereka rasa bahawasanya kali ini jumlah banyak, pelik, ramai. Muhajirin, Ansar dan geng-geng yang baru masuk, baru masuk Islam. Mereka kata, ada yang kata, kali ini tak kalah dah. Sikit pemenang, banyak lagi. Maka seolah-olah pergantungan mereka sebelum ni, pergantungan mereka kepada Allah, sekarang ni rasa macam kekuatan ada pada jumlah. Bila mereka pergi, mereka diserang oleh Hawazin dan Thaqif, lari bertemparan mereka. Bertempiaran lari. Tinggal Nabi dan beberapa orang lagi. Dalam sebahagian riwayat, Abbas pegang unta Nabi, bagal Nabi, jangan pergi dah. Dan Abu Sufyan pegang, jangan dah. Sehingga akhirnya Allah bagi kekuatan, mereka kembali. Di peperangan Hunain. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat. Allah kata thumma wallaytum mudbirin. Allah telah tolong kamu dalam medan peperangan yang banyak. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum dengan jumlah kamu, dia tidak memberi manfaat kepada kamu. Bumi yang luas menjadi sempit. Maksudnya, mereka dikepung. Dan kemudian kamu berpaling lari daripada medan perang. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudam lam tarauha. Kemudian menurunkan tentera yang kamu tidak nampak dengan mata kamu. Kemudian orang Islam menang. Yang penting orang Islam menang. Peperangan Hunain ini suatu peperangan yang hebat. Sehingga Quran sebut peperangan Hunain. Hebat tak hebat, kabilah-kabilah Arab ini telah menghimpunkan semua harta-harta mereka dalam perang ni. Supaya jadi tak lari. Ini Arab punya style. Kalau pergi perang, bawa semua anak isteri, isteri kedua, ketiga, semua yang cantik-cantik bawa. Supaya aku jangan kalah. Kalah habis bini aku. Semua harta-harta emas-emas, Abdul Wahab, Abdul Wahib, semua bawa. Supaya jangan tewas. Tengok harta tu. Mereka tewas. Harta rampasan perang terlalu banyak. Sebahagian riwayat sebut berapa banyak? Tak, sebelum ni sikit-sikit lah. Ada 30 ribu ekor unta. Ada 40 ribu ekor lembu. Ratusan ribu ekor kambing. Sebahagian kata 6 ribu orang tawanan wanita. Jenuh lah. Kalau Datuk Anafi ada, untunglah. Harta rampasan perang Nabi akan bahagikan kepada tentera-tentera. Tapi dalam peperangan Hunain, Nabi telah beri kepada semua pembesar-pembesar Quraisy Nabi tak bagi kepada orang Ansar. Saya nak cerita, ini perasaan. Nabi tak bagi ke orang Ansar. Nabi bagi kepada hak gangster dulu, hak besar-besar ni. Abu Sufyan dapat 100 ekor. Patut-patut tak dapat, kau lama baru masuk dapat pula. Suhail bin Amr dapat banyak. Al-Aqra' bin Habis, dulu lawan kuat. Baru je masuk Islam, itu pun dia dapat. Uyainah bin Hassan dapat. Orang Ansar tak ada siapa dapat. Kalau sikit tak apa juga, ni banyak ni. Apa jadi? Ansar ramai. Kakak bawah ni semua cakap, orang Ansar cakap, eh apa cerita ni, kak Quraisy dapat, kita tak dapat. Ada yang kata, idza kanat syadidah fa nahnu nud'a wa yu'tal ghanimata ghairuna. Ada yang kata ramai kan, masa susah orang cari kita lah. Sekarang dapat harta banyak, orang lain dapat. Ini Ansar, ini bukan Bansar. Gawang Bansar, orang Ansar yang Quran telah sebut puji mereka tu. Dia kata dulu cari kita, sekarang ada yang kata. Kemudian sebahagian kata, bahasa lunak sikit, yaghfirullah li rasulillah yu'ti quraishan wa yatrukuna. Semoga Allah ampunlah Rasulullah, bagi kat Quraisy, tak bagi kat kita. Ayat tu lembut, tapi ayat tu dalam tu maksudnya. Pasal dia, Rasulullah ni, Quraisy ni, dia kaum kerabat Nabi. Jadi dia rasa macam Rasulullah bagi kat adik-beradik dia, dah tinggalkan dia, dah Nabi dah menang. Sebahagian kata, wallahi, inna hadha lahu wal-ajab. Inna suyufana taqturu min dima'i Quraish wa ghanaimuna turaddu alaihim. Ini perkara pelik. Pedang kita masih lagi basah dengan darah Quraisy ni. Pasal Quraisy tentang Nabi. Kemudian dapat harta rampasan perang, bagi balik kat mereka. Bila ramai orang duk cakap macam-macam. Sa'ad bin Ubadah. Ingat Sa'ad bin Ubadah siapa dia? Barulah satu kuliah dah lupa. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Ketua Ansar tadi yang kita cerita, yang bai'ah dengan Nabi. Yang Sa'ad bin Ubadah, ketua Ansar, dia masuk jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Ansar wajadu alaika fi anfusihim lima sana'ata fi hadil fai. Ila akhir. Rasulullah, orang Ansar ni tak puas hati dengan cara kau bagi harta ni. Mereka kata kau bagi kat qabailul Arab, tapi orang Ansar sikit pun tak dapat. Pasal harta banyak eh. Nabi kata apa? Nabi kata, fa'ayna anta min dhalika ya Sa'ad. Kau sendiri macam mana? Nabi tanya Sa'ad, kau sendiri rasa macam mana? Tuan-tuan jadi pemimpin ni payah. Sa'ad kata, ya Rasulullah, ma ana illa mru'un min qaumi. Rasulullah, saya ni hanya salah seorang daripada kaum saya. Maksudnya apa? Saya sama. Saya pun rasa tak berhati. Tapi dia tak kata saya tak berhati. Ya Rasulullah, ma ana illa mru'un min qaumi wa ma ana. aku ni siapa? Salah seorang daripada kaum aku lah. Maksud kalau mereka tak puas hati, aku pun tak puas hati. Nabi kata, ya Sa'ad, ijma'li qawmaka fi hadhihi al-hadhirah. Wahai Sa'ad, kumpul semua kaum kau. Ni di Mekah lagi ni. Ha? Kumpul kaum kau di wadi. Dia macam ada hadhirah ni, macam kawasan lembah tu, keliling tu bukit, nampak terkepung kawasan tu. Sa'ad pun kumpul. Bila kumpul semua orang datang, kata ya Rasulullah, qad istama'a al-ansar. Ya Rasulullah, ansar telah berhimpun. Nabi hadir. Nabi tengok ansar ramai, ribu. Nabi tanya, hal fikum ahadun min ghairikum? Nabi tanya, ada orang lain tak? Maksud yang selain ansar, ada dalam ni? Mereka kata, lala, tak ada Rasulullah. Illa ibn ukhtil lana. Adalah satu orang anak saudara kepada saudara perempuan kami. Yang ni, dia orang ni adik-beradik. Ada seorang anak saudara dia, orang luar tapi anak saudara dia. Kemudian Nabi kata, ibnu ukhtil qawm minhum. Ha, sehingga Al-Bukhari buat tajuk. Anak saudara satu orang tu, di kalangan mereka lah. Walaupun anak saudara, kira sekali lah. Nabi pun khutbah. Alhamdulillah. Nabi khutbah. Nabi mula khutbah. Dah okay, clear, Nabi khutbah. Khutbah ni ada dua. Ni sajalah sementara. Khutbah ni ada dua. Satu khutbah ratibah dia panggil. Satu khutbah aridah. Khutbah ratibah ialah khutbah yang mana khutbah tu termasuk di dalam format ibadat. Seperti khutbah Jumaat. Khutbah hari raya. Khutbah apa lagi? Semayang apa ada khutbah? Ha? Semayang gerhana. Lagi? Semayang? Tuan-tuan tak punya? Minta hujan dah? Ha? Istisqa. Kan? Ada khutbah. Ada khutbah. Tolong ambil eh. Ada khutbah yang mana baginda khutbah kerana disebabkan peristiwa tertentu, dia panggil aridah, khutbah yang disebabkan kejadian. Bukan ada khutbah pun, tapi dia khutbah lah. Ha. Satu lagi khutbah, satu lain khutbah meminang. Yang ni Nabi, kadang-kadang kita tengok Nabi berkhutbah bukan semesti Jumaat. Kadang-kadang dia berkhutbah kerana ada isu. Maksud dia bangun berpidato. Nabi SAW bila dah kumpulkan ansar, Nabi bangun berpidato. Saya nak sama-sama daripada sini, kita dengar elok-elok apa yang Nabi kata ke ansar. Ni nak deal dengan perasaan orang ni. Perasaan apa ni? Tak puas, tak puas hati. Pasal kalau kita baca pun rasa macam tak puas hati kok. Dulu ansar yang tolong. Dah dapat harta banyak, bagi kat orang lain. Dulu, masa susah, ansar yang bantu. Dah kaya banyak, yang baru masuk Islam sehari dua pula dapat. Memang rasanya macam tak kena. Nabi kumpul mereka. Setelah Nabi khutbah, alhamdulillah, Nabi puji Allah. Nabi kata, ya ma'syar al-ansar, ma qalatun balaghatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian orang ansar, apa cerita ni yang aku duk dengar mengenai kamu? Apa cakap-cakap yang aku dengar mengenai kamu? Kamu ada rasa tak puas hati dalam diri kamu tentang aku? Nabi tanya mereka. Ketua-ketua ansar ni kata, ya Rasulullah, amma ru'asa'una falam yaqulu syai'a, Wahai Rasulullah, ada pun ketua-ketua ni, kami tak kata apa pun. Wa amma unasan minna hadithatu asnanuhum, hadithun asnanuhum, faqalu yaghfirullahu li rasulillah yu'ti quraishan wa yatrukuna wa suyufana taqturu min dima'ihim. Adapun orang-orang baru, orang-orang muda di kalangan kami telah kata, semoga Allah ampunkan Rasulullah. Beri harta pada Quraisy, tidak beri kepada kami, sedangkan pedang kami masih basah dengan darah mereka. Dia bagi tahu betul lah. Dia kata kami yang yang orang tua-tua ni tak kata apa. Tapi tak kata pun hati tak tak puas, tapi tak kata. Pasal Sa'ad sendiri dia kata, dia pun tak, kalau Sa'ad pun tak puas, yang lain pun tentu tak puas. Sa'ad lebih rapat dengan Nabi. Paling rapat dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap pada mereka. Tuan-tuan dengar Nabi kata kepada mereka. Ya ma'asyaral ansar. Wahai sekalian orang ansar. Alam takunu adillatan fa'azzakumullahu bi. Tidakkah dulu kamunya hina, Allah telah muliakan kamu dengan aku? Maka kata, sadaqallah wa rasulih. Lillahi wa rasulihi al-manna wal fadl. Bagi Allah dan Rasulnya itu kurniaan dan kelebihan. Pakat jawab ramai-ramai. Alam takunu dulalan fahadakumullahu bi. Tidakkah kamu dahulunya sesat, lalu Allah beri petunjuk kepada kamu dengan sebab aku? Maka jawab sama, sadaqallah wa sadaqa rasulullah, lillahi al-manna wal fadl, bagi Allah kurniaan dan kelebihan. Wa kuntum mutafarriqin wa hadakumullahu bi fa'allafakumullahu bi. Kamu dahulunya berpecah, fa'allafakumullahu bi, kemudian Allah telah satukan kamu dengan sebab aku. Mereka jawab yang sama. Kemudian Rasulullah kata, ala tujibunani ya ma'syar al-ansar. Wahai sekalian orang ansar, kenapa kamu tak jawab aku? Dia kata, ya Rasulullah, bima zanujibu. Kami nak jawab apa? Kami jawab dah tadi. Tuan-tuan tengok apa Rasulullah kata mereka. Kami dah jawab, lillahi wa rasulihi al-manna wal fadl. Segala kelebihan dan kurniaan itu bagi Allah dan Rasulnya. Daripada Allah dan Rasulnya. Nabi kata, fawallahi, demi Allah, lau syi'tum laqultum, jika kamu kan mau, kamu boleh kata macam ni. Wala sadaqtum, dan kamu benar kalau kamu kata begini. Wala suddiqtum, dan kamu juga akan dibenarkan jika kamu kata begini. Apa dia kamu boleh kata? Ataitana mukazzaban fasaddaqnaka. Kau dulu datang kepada kami dalam keadaan didustai oleh kaummu. Kami yang membenarkan kau. Kata. Wa makhzulan fanasarnaka. Engkau datang dalam keadaan ditewas, dibuang, kau datang dalam keadaan tewas, kalah. Kami yang tolong engkau. Wa taridan fa'awainak. Kau datang dalam keadaan terbuang, kami yang beri tempat kami pada kau. Wa a'ilan fa'aghnainak. Kau datang dalam keadaan miskin, kami yang mengkayakan kau. Katalah. Oh, sentimen kan? Nabi kata, kalau kamu kata, la sadaqtum wa la suddiqtum, jika kamu kata kamu benar, dan orang pun akan kata kamu benar. Yang lain tergamam. Nabi dah perasaan ni. Mereka kata, ya Rasulullah, lillahi wa rasulihi alaina al-manna wal-fadl. Wahai Rasulullah, kurniaan Allah dan Rasulnya lah kurniaan yang banyak. Segala kelebihan dan kurniaan daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi kata kepada mereka, Ya ma'asyar al-ansar, awajadtum fi anfusikum fi lu'atin minad dunya ta'allaftu biha qawman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai sekalian orang Ansar, adakah kamu tidak puas hati dengan daki dunia, saki baki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu elok Islam mereka, yakni untuk taklif aku bagi pada Quraisy supaya mereka itu dapat dekat hati dengan Islam, sementara kamu aku tidak beri kerana aku serahkan kamu kepada Islam kamu. Maksudnya kamu dah kuat Islam, aku tahu kamu tidak memerlukan ini. Kemudian Nabi kata, ya ma'asyarul ansar, wahai sekalian orang Ansar, afala tardau an yarji'an nas bisyatin wa ba'irin ila buyutikum ila buyutihim fatarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Apakah kamu tidak redha orang ramai pulang ke rumah mereka membawa kambing, unta dan binatang ternakan, kamu pulang ke rumah kamu membawa Rasulullah? Atardawna, adakah kamu tidak redha orang ramai pulang ke rumah mereka membawa binatang ternakan, membawa unta dan kambing, sedangkan kamu pulang ke rumah kamu membawa Rasulullah bersama kamu? Yakni aku kan pulang dengan kamu, mereka pulang ke Mekah dengan kambing mereka dan unta mereka. Fawallahi, demi Allah, kata Rasulullah, lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, apa yang kamu akan bawa pulang, yaitu Rasulullah, lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang. Kemudian Nabi kata, Allahumma ghafiril ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar wa nisa'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansar, ampunilah anak-anak orang Ansar, ampunilah cucu orang Ansar, dan ampunilah wanita-wanita Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law salaka an-nasu wadiyan wa salakatil ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Demi Allah, jika orang ramai lalu di satu jalan, Ansar lalu di jalan yang lain, aku akan berjalan bersama dengan Ansar. Al-Ansaru syi'ari wan-nasu disari. Ansar itu pakaian dalamku, orang lain hanya pakaian luarku. Fabakal qaum, maka menangislah orang ramai, menangislah orang-orang Ansar apabila mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat menarik, menceritakan bagaimana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan dakwahnya dia terpaksa berurusan dengan perasaan manusia. Orang sehebat mana pun apabila sampai ke harta dunia ada perasaannya. Tetapi Nabi menyatakan orang-orang yang kuat imannya, aku bagi kepada Quraisy untuk meliuslimu supaya mereka terima Islam. Wa wakaltukum ila islamikum. Kamu aku tak bagi kerana aku telah serahkan diri kamu kepada kekuatan Islam kamu sendiri. Nabi kata, lu'ah ad-dunya, daripada hanya cepisan lu'atin minad dunya, saki baki dunia yang aku bagi kepada mereka. Kamu pilihlah Rasulullah daripada kalau kamu pilih kambing dan lembu dan unta itu. Ini adalah hadis yang menceritakan kepada kita hatta kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memimpin manusia yang terbaik. Ada perasaan manusia, ada protes manusia. Apatah lagi orang-orang yang selepas daripada itu. Tentu akan ada protes orang lain juga. Tapi pemimpin melakukan yang terbaik. Sebab itu maka taklif qulub, dicenderungkan hati manusia dengan harta, dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperoleh kita ada fatwa boleh bagi zakat kepada bukan non muslim untuk takliful qulub, untuk memberikan persepsi yang positif tentang Islam terhadap mereka supaya mereka tak membenci agama. Semua mereka merasakan agama friendly, baik dengan mereka. Bukan kerana ada orang buat komen, dia kata habislah zakat pergi bagi kat non muslim. Amboi. Dia tak fikir tujuan kita nak bagi orang damai hati, damai perasaan, baik persepsinya. Dia duk fikir dia nak anak tu 300-400 tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, berikan. Dan saya nak sebut sebelum kita pada sesi perbincangan, ini adalah manusia. Dan manusia ini ada positif dan ada negatif bagi setiap manusia. Saya suka nak quote Muhibbuddin Al-Khatib yang terkenal sebagai muhakkik, penganalisa yang hebat dalam hadis, dalam muhakkik kitab, antaranya kitab Al-Awasim min Al-Qawasim. Dia sebut satu perkara, kata dia, baginda dia sebut, nahnu al-muslimin la na'taqidu al-ismata li ahadin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu man idda'a al-ismata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadhibun. Kita orang Islam tidak pernah beriktikad kemaksuman sesiapa pun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tak maksum. Sesiapa yang mendakwa kemaksuman seseorang selepas Rasulullah, fahuwa kadhibun, maka dia seorang pendusta. Fal insanu insanun, manusia itu insan, itu insan. Yasduru anhu ma yasduru anil insan, akan terbit daripadanya apa yang terbit daripada insan. Fayakunu minhu al-haq wal-khairi wal-khairu wa yakunu minhu al-batil wal-shar, akan ada padanya kebenaran dan kebaikan, dan akan ada kepadanya kebatilan dan kejahatan. Ni insan. وقد يكون الخير والحق والخير في انسان بنطاق واسع فيعد من اهل الحق والخير. Boleh jadi kebaikan, kebenaran dan kebaikan pada diri satu orang itu banyak, luas. Kita tengok banyak dia buat baik, banyak condong kepada kebenaran. فيعد من اهل الخير من اهل الحق والخير, maka kita kena kira, hitung dia dalam kategori orang-orang yang benar dan baik. Wahada wala yamna'u hadha min an takuna lahu hafawat, ini tidaklah menghalang untuk dia juga ada buat salah dan silap. Ini kita kena ingat. Sehebat mana dia kita nampak pun insan, dia mesti ada buat salah dan silap. وقد يكون الباطل والشر في انسان اخر بنطاق واسع فيعد من اهل الباطل والشر. Kemudian kita akan tengok kejahatan, kebatilan dan kejahatan pada individu yang lain pula. Begitu banyak. Kita kategorikan dia sebagai orang apa? Batil dan jahat. Jahat pasal penuh dengan jahat. Wa hadha la yamna min an tabdura minhu bawadiru salihatin fi ba'dil awqat. Dan ini kata dia, taklah menghalang untuk kadang-kadang terbit daripadanya beberapa kebaikan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita jangan heran pula tengok-tengok, eh, dia ni jahat, macam mana boleh buat baik? Sebab dia insan. Sebab dia insan. Tapi Muhibuddin sambung, wa yajibu ala man yatahaddath an ahli al-haqq wal khair idza alima minhu hafawat alla yansa ma ghalaba alaihim min al-haqq wal khair min wa kaffarat tilka wa kaffara dhalika kullahu min ajli tilka al-hafawat. Hendaklah seseorang yang berbicara tentang orang-orang baik, jika kita tahu ada beberapa kesilapan padanya, janganlah kita lupa kebaikan dia yang banyak. Dan kita padamkan semua kebaikan itu hanya semata-mata kerana beberapa kesalahan yang dilakukan. Wa yajibu ala man yatahaddath an ahlil batili wasyarr alla yuhiman nas idza alima lahum bawadir as-salihah. Dia kata, maka wajib kepada orang-orang yang membicarakan tentang orang jahat, jika dia tahu, tengok pada orang jahat itu ada beberapa kebaikan, wala yuhiman nas annaha min salihat, janganlah bagi orang lain faham yang orang jahat itu jadi baik. Kerana beberapa, kerana disebabkan tilka syawaridi syadzah min a'malihim salihah, kerana amalan-amalan yang sikit. Ini orang kadang-kadang tak faham. Satu orang curi beratus-ratus juta, bagi kita pergi haji sekali, terus jadi orang baik. Ni cerita negara lain. Kita tak, Malaysia tak ada cerita macam ni. Satu orang ambil segala, musnahkan harta awam, kemudian dia buat kenduri di masjid, terus kita kata semua terpadam. Kata Muhibuddin, wala yuhiman nas, jangan bagi orang keliru. Kita iktiraf yang baik, kita kata baik, tetapi perompak yang merompak orang kampung, merompak harta benda masuk ke rumah kita, dicuri harta kita, diambil harta kita, kemudian diambil segelas air bagi kita minum masa kita kena tambat, kita kata bagus perompak ni. Ansar, golongan Ansar adalah orang yang baik, orang saleh. Para sahabat adalah orang saleh. Kita akan baca dalam sirah sahabat, ada juga beberapa perkara-perkara yang kita rasa tak wajar. Tapi itu tidak memadamkan kebaikan mereka yang banyak. Kita selalu judge orang kalau ada satu kesalahan, kita kata aku tak hormat kat dia, aku pernah dia tengok dia buat satu kesalahan. Kita lupa kebanyakan kebaikan dia. Sedangkan kita sendiri ada banyak salah. Kita maafkan diri kita, kita tak maafkan diri orang. Jadi manusia ini dilihat, kalau dalam hidup dia penuh dengan kebaikan, kalau ada beberapa kesalahan, tak memadamkan dia sebagai orang baik. Kalau hidup dia penuh dengan kejahatan, ada dua tiga kebaikan, tidak menjadikan dia orang orang baik. Namun rahmat Allah luas. Kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Dan saya buka kepada sesi pembincangan. Minta maaf kitab dia orang buka kitab dia awal. Mana bila nak mula baca kitab? Insya-Allah kali ini kita baca kitab. Kita try tempat ni tapi insya-Allah boleh insya-Allah kita. Boleh minta maaf lah, yang bawa kitab. Ini pun hadis ke? Ada soalan? Kalau nak tulis pun tak apa, siapa yang nak. Apa saya dengar? Saya dengar. Thank you. Jadi merupakan saya di admitted dalam ward dan diberikan ubat yang saya rasa tak sesuai dengan diri saya. Dan selepas itu saya beri MC selama 8 hari dan sehingga hari saya beri MC dan saya akan lapor untuk SW. SW punya saya adalah Okay, saya minta ni, boleh saya minta semua orang kita doakan supaya saudari kita ini akan diberikan. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan, kerahmatan dan ketenangan serta kebahagiaan kepada saudari kami yang bermasalah yang hadir dalam majlis ini pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, terima kasih nah. Okey, sama-sama. Saya ulas sedikit lah kan. Dalam dunia ini kita hidup dengan, semua orang hidup dengan ujian dia. Dan tak ada orang yang tak ada kena ujian. Dia tak kira orang ujian ni baik ataupun tak baik. Orang yang lebih baik dan terlalu suci nak dibandingkan kita seperti Maryam. Allah uji dia mengandung sementara nak 9 bulan, macam-macam orang cakap. Bapak kau orang baik, kau boleh buat kerja macam ni. Nabi kita Muhammad berapa lama? Bukan orang yang paling bijak dikatakan gila. Orang yang paling dekat dengan Tuhan dikatakan tukang sihir. Nabi itu menghubungkan, dihubungi oleh Tuhan. Tukang sihir dihubungi oleh syaitan. Seorang Nabi diberikan kaitan dengan syaitan. Apa yang tak dikata kepada dia? insan lalui perjalanan ini. Kalau kita fikir apa yang orang kata, tambah zaman sekarang ni internet, ada orang kena duduk baca pula apa komen orang kat dia. Kita tak boleh hidup. Ujian demi ujian kita lalui dalam hidup ni. Kita doa kepada Allah. Pada hari kita lalui ujian itu, kita rasakan macam kita tak boleh keluar daripadanya. Tapi sekarang berapa banyak dah ujian yang kita lalui dan kita telah keluar pun. Ada ujian diri kita, ujian anak kita, ketika kita termenung kita. Kemudian kita keluar daripadanya. Rahman Allah. Allah berbicara dengan kita. Sebahagian kita, amalan kita pun tidak banyak. Tuhan rahmati kita dengan memberikan ujian supaya dihapuskan sebahagian dosa kita dan diangkat kita dan diberi pahala pada kita. Kita tidak meminta ujian daripada Tuhan. Kita tak disuruh mencari ujian. Tetapi apabila ia telah berlaku kepada kita, ia adalah kurniaan Tuhan kepada kita. Kerana asyaddan nas balaan, orang yang paling dahsyat kena uji ialah al-anbiya, para nabi. Sebahagian ujian yang kena pada kita memang pasal kita sendiri. Kita dalam bahasa kita cari pasal. Tapi para nabi dia tak cari pasal. Dia mendapat bebanan itu daripada Tuhan. Dia terpaksa laluinya. Inilah kehidupan. Kehidupan ini sangat tertekan. Jika kita tidak ada sesiapa untuk kita berbicara dengan dia. Nak cerita kat kaunselor, nak cerita kat orang tak nak dengar. Tapi agama telah memberikan harapan yang besar. Tuhan menyuruh kita menceritakan masalah itu kepadanya. Tuhan itu maha mengetahui, tetapi dia mahu manusia itu ilhah. Dia mahu manusia itu merintih. Allah bertanya pada Nabi, dia maha mengetahui. Nabi Ayyub alaihi salam dia menyatakan, Rabbi inni massani adzur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku disentuh oleh kesusahan, kemudaratan, sedangkan engkaulah yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Disebut dia tahu Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin melihat kalimah-kalimah merintih kepadanya. Dia ingin melihat kerendahan diri hambanya. Dia mahu hambanya berhubung dengan dia. Berapa ramai orang yang akan kerana Tuhan mengujinya, dia dapat berbicara dengan Tuhan. Dan berapa orang terlupa untuk berbicara dengan Allah. Ramai orang kerana diuji dia bangun tahajud. Kerana diuji dia sering berdoa. Kerana diuji dia sering beristighfar. Dan dunia ini jika berjalan oleh tanpa kita ketahui di mana penghujungnya, kita semua berduka cita. Apa nak jadi ke aku? Apa nak jadi ke aku? Kita sering tanya, tapi kita sebenarnya semuanya tahu. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bijak. Berbagai-bagai cerita yang ada di dalam episod hidupnya, tetapi pengakhiran ceritanya sama, iaitu kita mesti mati. Dan semua daripada awal sehingga akhir, tempat berhimpunnya juga sama, iaitu mahsyar. Dan penyudahan hidup ini gembira ataupun tak juga sama, sama ada syurga ataupun neraka. Dalam hidup ada dua bahagian. Saudari mungkin boleh ambil ingat dan kita semua ingat. Ada dua bahagian dalam hidup. Satu bahagian yang kita tak pilih. Satu bahagian yang kita pilih. Bahagian yang kita tak pilih. Macam mana? Keturunan kita tak pilih. Kita nak putih ke, nak handsome ke, kita tak pilih. Kita tak mampu pilih family yang lahirkan kita. Kita tak mampu pilih negeri yang lahirkan kita. Di mana tempat kita lahir. Kita tak pilih. Banyak lagi perkara yang kita tak pilih. Kadang-kadang kita tak pilih. Kita bawa kereta dengan baik, di lorong yang betul, ikut peraturan. Kereta lain langgar kita. Kita tak pilih. Kita tak kata ke orang, tak ganggu orang, orang serang kita. Kita tak pilih. Kerana kita tak boleh kontrol dia. Semua bahagian yang kita tak pilih, Allah tidak menyalahkan kita. Bahkan diberi pahala kerana bebanan terhadap bahagian itu. Diberi pahala jika ada ujian di bahagian itu. Kita lahir hitam, orang lain putih. Semua orang nak panggil kita pak hitam, pak hitam. Sedih kita. Allah bagi pahala kat kita. Kita sakit, kita jaga kesihatan. Allah suruh kita jaga diri kita. Tiba-tiba kita jatuh juga sakit. Allah beri pahala pada kita. Orang tuduh kita, kita tak buat. Dia tuduh. Allah beri pahala kepada kita. Kerana itu bukan pilihan kita. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bahagiannya. Allah tak bebankan apa yang kita tak mampu. Ini kita tak mampu. Bahagian yang kita tak mampu pilih ini, kita jangan susah hati. Tuhan telah uruskan. Dan bahagian yang manusia tak pilih, kita jangan masuk campur. Sebab itu kita tak boleh petikai warna kulit orang, keturunan orang, bangsa dia, Cina ke Melayu, India, hitam ataupun putih. Diharamkan kita menghina. Kerana ini bukan urusan dia. Ini urusan Allah. Sebab itu tidak ada perkauman dalam Islam. Tak boleh hina orang. La yaskhur qaumun min qaumin. Jangan kaum satu kaum hina kaum yang lain. Quran kata. Satu bahagian lagi, bahagian yang kita pilih. Apa dia? Nak jadi baik ataupun tak mau baik. Nak buat baik ataupun tak mau buat baik. Ruang yang kita boleh pilih. Nak sedekah ataupun nak kedekut. Nak berbudi bahasa ataupun nak kasar. Ini ruang yang kita boleh pilih. Akhlak, ibadah, akidah. Nak percaya ataupun tak mau percaya. Bahagian yang kita boleh pilih, ini yang akan dibawa ke akhirat besok. Kita jangan susah hati yang kita tak pilih ni. Allah akan luruskan. Kita susah hati yang kita pilih ni. Dibimbangi ia salah. Ini yang selalu saya sebut. Contoh. Satu orang naik ke bangunan tinggi, cuci bangunan. Nak bagi contoh yang ekstrim jelas. Dia cuci bangunan tinggi, tergelincir dia jatuh ke bawah. Dia tak pilih. Dia jatuh ke bawah. Dia dapat pahala. Allah beri keampunan. Dia mencari rezeki. Orang kata dia terjatuh. Seorang lagi naik cuci bangunan, dia fikir banyaklah masalah. Isteri buat perangai. Anak buat perangai. Dia terjun jatuh. Nampak jatuh sama. Tapi yang kedua ini, Allah akan menghukum dia kerana dia membunuh dirinya. Kerana yang pertama tanpa pilihannya, yang kedua dengan pilihan. Hidup ini akan ada masalah. Kita doa, ya Allah, jangan kau bebankan aku apa yang aku tidak mampu. La haula wala quwata illa billah. Kita ulanginya selalu dan ada dalam hadis. Dia ajar supaya kita ulang. Tidak ada daya dan tidak upaya melainkan dengan Allah. Saya ke siapa ke hanya mampu mendengar. Saya mendengar tak apa kita bagi tahu. Tapi saya insan, saya juga ada masalah. Yang tidak bermasalah hanya Tuhan Rabbul Jalil. Yang kepadanya kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Maka banyakkan la haula wala quwata illa billah. Dan kita akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Bagaimana Allah membebaskan kita dari perkara-perkara yang kita tidak mampu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati dan berikan kelapangan kepada kita semua. Apakah amalan terbaik yang boleh dilakukan oleh seorang anak? untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan anak itu betul-betul harapkan ampunan Allah tu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan jugalah, antara titah perintah Tuhan kepada kita ialah mendoakan kedua ibu bapa kita. Ini perintah, bukan saja-saja guru motivasi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah, wahai Tuhan, kesianlah kepada mereka berdua seperti mana mereka membesarkan aku semasa aku kecil. Sebahagian orang bila dia dengar macam ni, sekali dia teringat nak doa lah. Tapi kadang-kadang banyak keras, dia tak doa. Nabi SAW ajar kita, idza sana'a ahadukum ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kaffa'tumuhu. Dalam hadis Tirmizi, jika seseorang buat baik kepada kamu, kamu balas jasa dia. Mak kita buat baik, kita kena balas. Orang biasa buat baik, kita kena balas. Jika kamu tak dapati apa, tak dapat untuk balas jasa dia, doakan untuknya sehingga kamu rasa kamu benar-benar telah membalasnya. Sebab itu tuan-tuan pun saya rasa buat, dan saya peribadi pun sebagai insan yang dhaif cuba buat, setiap hari akan doa, ya Allah, semua orang yang pernah buat baik pada aku, tolonglah balas pada dia. Kita tak ingat dah daripada kecil sampai besar ni ramai orang buat baik. Daripada adik-beradik kita, mak ayah kita jangan tanyalah. Cikgu di sekolah kita, orang di sekolah rendah, sekolah menengah, orang di tempat kerja kita, kawan-kawan kita yang tolong kita dengan ikhlas, yang kita perasan dan tak perasan, yang kita lupa dan ingat. Tak dapatlah kita ini membalas jasa mereka, kita doa, ya Allah, berilah kebaikan kepada mereka, berilah rahmat kepada mereka. Kerana itu diajar kesantunan oleh agama. Agama mengajar kita untuk santun. Bukan soal kita cakap orang, tapi kita dalam antara hubungan kita dengan Tuhan, kita santun, kita doa. Dia pun tak tahu, tak payah kita abang, kemarin aku doa dah kat kau. Kita doa untuk dia. Dia buat baik kat aku, dia berjasa pada, ya Allah, beri pada ibu bapa kita orang yang telah buat baik kepada kita. Tak dapatlah kita membalas jasanya, kita doakan kepadanya. Kita doakan semasa dia hidup, kita buat baik. Bila dia meninggal, kita doa kepadanya. Dia hidup, kita minta supaya Allah kesian kat dia, Allah kesian kat dia, Allah rahmati dia. Bila dia meninggal, kita minta Allah ampun dia. Dan kita pun mahu anak-anak kita buat benda yang sama kepada kita. Saya lagi saya nak cerita satu hadis bila dia tanya. Tapi ini adalah perkara yang apa yang boleh insan buat, iaitu doa kepada kedua ibu bapanya bila dia meninggal, minta Allah ampunkan dia dan menghubungi orang-orang yang dia suka dalam hidup dia. Dia suka dengan kawan dia seorang tu, dia selalu kita pergi jumpa, hubungi hubungan silah itu, persahabatan ataupun silah rahim. Kita bagi, kita tanya khabar, tanda kita menghubungkan. Saya teringat satu hadis yang selalu saya baca. Satu orang badui, dia datang kepada Nabi SAW. Dia datang, dia kata, ini manusia dia. Dia kata, ya Rasulullah, alimni khairan. Wahai Rasulullah, ajarlah aku buat satu kebaikan. Nabi kata, qul subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia pun dah dengar Nabi kata begitu, dia pergi. Kemudian dia patah balik. Nabi nampak dia patah balik, Nabi kata patah balik satu orang yang tak puas hati. Badui ni dia orang darat. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar, hadha lillah wa madha li. Wahai Rasulullah, ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ini untuk Allah, aku dapat apa? Dia fikir betul-betul ini semua puji Allah, betul lah Nabi aku ni yang benda. Nabi senyum kat dia. Tapi bagus juga dia tanya. Ya. Tapi Nabi ajar tambah kepada dia. Nabi kata, "Idza qulta subhanallah qala Allahu sadaq. Wa idza qulta alhamdulillah qala Allahu sadaq. Wa idza qulta la ilaha illallah wallahu akbar, idza qulta apabila kau kata la ilaha illallah wa tasadaqt." Wa idza qala Allahu akbar, Allah kata sadaq. Maksudnya bila kau kata subhanallah, Allah kata benar. Engkau benar. Apabila engkau kata alhamdulillah, Allah kata dia benar, hambaku benar. Sadaqa amdi, hambaku benar. Apabila engkau kata la ilaha illallah, hambaku benar. Apabila engkau kata Allahu akbar, hambaku benar. Kemudian Nabi tambah kat dia, idza qulta Allahumma rahamni, Allahumma ghafirli, qala qad fa'alt. Wa idza qulta Allahumma rahamni, qala qad fa'alt. Idza qulta Allahumma ghafirli, qala Allah qad fa'alt. Apabila engkau kata pula tambah, ya Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunlah aku, Allah katakan aku lakukan. Yang ini selepas kita kena kata yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat ketambah lagi satu, Nabi tambah pasal dia tak perhati empat tadi ni, kan? Apabila kau kata empat tu, kemudian kau kata Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunlah aku, Allah akan kata, sambung yang empat tadi, Allah akan kata aku lakukan. Allahumma rahamni, ya Allah, kesianlah pada aku, Allah kata qad fa'al, aku lakukan, aku telah lakukan. Allahumma rzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku, tadi tu Allah kata aku telah lakukan. Dia pun ambil tangan dia, kira tujuh, dia seronok, dia pun pergi, subhanallah, dia pergi. Nabi kata dia pergi puas hati. Tapi dengan soalan dia menyebabkan dia telah mengajar kita satu kifiat, yang satu amalan yang penting. Apabila seorang hamba sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma ghafirli, Allahumma rahamni, Allahumma rizukni, yang empat yang awal Allah kata kita benar, tiga yang akhir Allah janji akan bagi pada kita. Sesiapa yang melakukannya, dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya, rezeki Allah, kesian Allah padanya, dan keampun Allah padanya, insyaAllah. Saya mahu bertanya, saya ada pasangan bukan Islam. Saya ni tak tahu lelaki ke perempuan. Tapi ibu bapa dia merupakan orang kuat agama Kristian. Neneknya dikatakan merupakan pembawa agama Kristian di kawasan itu. Manakala ayahnya pula seorang paderi. Soalan saya, dapatkah nasihat dan pandangan ustaz mengenai perkara ini, tips-tips untuk mudahkan membantu pasangan menukar ke agama Islam. Dia tukar agama ni bahagian mana? Bahagian pilihan ke bahagian bukan pilihan? Ha? Bahagian pilihan. Allah memberi petunjuk kepada manusia sesiapa yang ia kehendaki dan ia menyesatkan sesiapa yang kehendaki. Allah yahdillahu man yasha. Allah bagi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Cumanya siapa yang Allah kehendaki itu, siapa yang Allah kehendaki itu, Allah Maha tahu. Ini selalu saya sebut untuk kita ingat. Kita heran macam mana dia tu dulu gangster besar boleh masuk Islam, ataupun something besar boleh jadi orang baik bertaubat. Kita hanya nampak dia something dan gangster. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadanya. Allah tahu apa yang dadanya, apa yang kita tak tahu. Lalu Allah pilih dia, Allah tak pilih orang lain, kerana sebab-sebab yang Allah kehendaki. Maka sebab itu, lalu oleh kerana ada hamba Allah Salman, saya suruh Salman Al-Farisi, Majusi, kemudian masuk Kristian, duduk di Iran, punya jauh daripada Nabi, Allah takdirkan perjalanan yang jauh dia lakukan hanya nak berjumpa dengan Nabi, dan dia menjadi sahabat Nabi. Orang Parsi jadi sahabat Nabi. Parsi ini bukan Arab. Kerana dia menghendaki, Allah memilih siapa yang Allah mahu, kerana Allah tahu dia layak untuk dipilih. Cumanya Allah dalam hidup ini telah menjadikan juga sebab musabab. Dia tu layak, Allah bagi petunjuk pada dia, Allah jadikan kita sebab, kerana kita ada usaha. Sebab tu Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan khairan mimma tala'an alaihi syamsu wa magharabat. Jika kerana sebab engkau satu orang mendapat petunjuk, lebih baik daripada satu tempat yang terbit dan terbenam pada matahari. Dalam sebahagian riwayat daripada khairun min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Ini adalah cuma saya nasihat ni, dakwah lah, tak boleh paksa dia, kena dakwah kat dia. Dakwah ni tak sama dakwah pada ahli sains dengan dakwah kepada orang kampung, dia tak sama. Apa yang nak bagi kita cara pendekatan kita padanya, mudah-mudahan saya doakan saudara berjaya, bukan saja dapat hidayah dia, dapat menikah dengan dia. Dalam mendidik anak, mana lebih utama? Jauhkan kita ajar baca dalam bahasa yang kita faham, atau mengenal jawi yang fasih baca. Agama ini mula dengan faham, bukan agama mula dengan hafal. Ini masalah. Ini juga masalah pada saudara-saudara baru. Dia masuk-masuk, kita ajar dia sembahyang, tapi kita tak ajar dia akidah dulu. Lalu akhirnya dia rasa dia tak, dia nak. Ini masalah. Masuk-masuk Islam, itu yang masuk Islam pergi bawa pergi haji, itu masalah. Dulu kita kata Islam tak menyembah berhala. Islam tak, dia masuk Islam bulan ni, bulan depan bawa pergi haji, terkejut. Tengok duk pusing Kaabah. Oh, dia kata ini lagi besar daripada yang rumah aku. Sebab kita kena fahamkan dulu dia konsep akidah dalam Islam. Oh, Islam tak semua Nabi Muhammad. Kena faham ni dulu. Bukan bawa dia pergi haji dulu. 13 tahun Nabi cuba faham. Para sahabat yang Nabi duduk dengan Nabi kata, kuntu nahaitukum ma'an ziyaratil kubur ala fazuruhal an fa innaha tudhakkirul akhirah. Aku dahulu larang kamu daripada ziarah kubur. Ziarahlah sekarang, kerana ia mengingatkan pada hari akhirat. Pasal apa larang? Pasal baru masuk Islam, takut ziarah kubur pergi buat khurafat lain pula. Itu Nabi ada tu, larang. Jadi orang baru masuk Islam, ada benda yang mungkin kita tak ajar lagi, kerana dia nak bagi dia faham. Tapi kita masuk-masuk Islam, ini sebagian. Masuk-masuk Islam sebagian tu, lain tak ajar, nak suruh pergi bersunat dulu. Ha, itu satu hal lah. Lepas tu kau tu bersunat, rasa nak confuse dengan Islam, rasa macam nak keluar. Itu dah potong bawah, kau potong atas lah, pala pula keluar. Ini Taliban punya kerja. Kan? So, ini adalah masalah kepada cara kita fikir. Agama Allah faham. Sebab tu kita kena fahamkan dia apa itu tauhid, mengapa kita pilih Islam, apa itu iman. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, kena kenal hendaklah dia masuk dengan keadaan dia tidak dipaksa. Ini ada orang selalu tanya saya pasal etis dan apa ni. Ini semua juga hal yang sama. Kita ugut dah. Kalau awak terus jadi etis, kau kena. Itu tak menambah iman dia. Menambah kebencian dia je. Pergi hujah lah dengan dia. Panggil dia, pasal apa awak rasa Tuhan tak ada? Betulkah dia rasa Tuhan tak ada? Saja-saja dia ke? Ataupun dia agnostik, dia rasa tak confirm ada ke tak je? Ataupun dia beyond any religion, dia jenis tak percaya, tak percaya kepada organized religion. Ini pun satu trend di barat, di mana mereka tak percaya pada agama yang tersusun ini. Mereka percaya Tuhan itu merentasi agama. Ini banyak. Dan itu menyebabkan golongan agama juga kena study kepada falsafah, kepada pemikiran keagamaan yang moden ini. Dia semuanya tak ada yang moden, semuanya dah warisan yang lepas je. So kita kena usaha untuk fahamkan dia. Sesungguhnya manusia telah sepakat, dikatakan Ibn Taymiyah telah berkata. Ini depa kata Ibn Taymiyah tak boleh ikut. Syekhul Islam ni rahimahullah. Sesungguhnya manusia telah sepakat bahawa akibat sikap zalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh itu diriwayatkan bahawa Allah telah menolong negara yang adil meskipun kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim meskipun mukmin. Ibn Taymiyah sebut hal ini dalam majmu' dalam majmu' al-fatawa. Maksudnya ialah dunia ni Allah jadi agama, solat diberi pahala kepada orang yang ikhlas dan beriman. Tapi dunia ni rezeki diberi kepada orang yang cari rezeki. Saya beriman, ya Allah berikan rezeki. Mereka duduk di rumah. Seorang lagi tak beriman, tapi dia keluar pergi cari rezeki. Dia penuhi sebab musabab kehidupan. Dia dapat. Kerana dia penuhi sebab musabab. Keadilan memerintah negara mesti dilaksanakan dengan mengikut, yakni adil itu sesuatu yang dapat difahami. Sekalipun jika orang bukan Islam, jika dia lakukan keadilan, maka dia dianggap adil dan orang akan dapat rasa keadilannya. Sebab itu Nabi SAW semasa tadi kita cerita penghijrahan ke Habasyah. Habasyah tu pemimpinnya Kristian. Sedangkan di Mekah pemimpinnya Quraisy, ada Kaabah lagi. Nabi suruh berhijrah ke Habasyah. Nabi kata idzhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada orang, ada raja yang tidak dizalimi seseorang di sisinya, yang ni adil. Dia Kristian. Maksud keadilan itu merentasi agama. Ada sarjana Islam dan bukan Islam berpendapat di antara ayat-ayat Quran yang mengelirukan malah bertentangan. Ini cerita semalam ni. Saya pergi. Saya nak ulas umum. Dia kadang-kadang Islam ni terbuka. Semua orang boleh study. Tak ada masalah. Tapi kita cakap dengan kadar yang kita tahulah. Saya nak bagi pandangan tentang perubatan, mana boleh. Saya tak tahu. Tapi saya bagi pandangan dengan kadar-kadarnya lah. Maksud kadarnya ialah kita ini sekadar yang kita tahu kita bagi pandangan. Ada orang kadang-kadang bahasa Arab pun dia tak tahu. So dia ulas ayat tu berdasarkan apa yang dia faham dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Jawa ke, tapi dia tak betul. Bahasa ni dia tak sama. Sebab tu bila ada pertelengkahan bahasa, kita kena refer kepada asal maksud bahasa tu. Inilah sesuatu keistimewaan Quran. Kerana Quran ini, walaupun terjemahan dia 1,000 terjemahan, tetapi the original text, Arabic text, is only one. Kita tak ada beberapa version. Tak ada. Satu je. Awak mungkin berterjemah cara awak, saya tapi semua orang bila tak puas hati, kita tengok kepada teks yang asal. Sementara kitab suci agama yang selain daripada Islam, kebanyakan mereka kitab bahasa asal itu. Ada yang daripada Syriani, dah pergi kepada Latin, kemudian daripada Latin, kemudian pergi ke English, macam-macam. Bahasa Nabi turun tu dia cakap bahasa apa? Jesus cakap bahasa apa? Dia bukan English. Kena ambil bahasa dia lah. Dia bukan Latin. So, ini semua, kita tak berlaku pada Quran, sebab Quran ada teks Arab. So, kita, kalau kita nak kata bertentangan, kadang-kadang bertentangan ni satu contoh lah. Pasal lah hidup kita. Mak kita, kita balik rumah mak kita, kata-kata dia bagi coklat kita. Dia beli coklat, nak kau ambil lah. Banyak ni mak coklat, ambil lah kau balik. Oh, mak sekarang berubah. Masa saya kecil-kecil dulu, mak tak bagi saya makan coklat. Dia kata, kau pun satu bendul. Dulu kau kecil, sekarang kau dah besar. Oh, mak ni tak tetap penderian dah. Bukan tak tetap penderian. Keadaan itu berbeza. Satu hari mak kita tak bagi kita makan durian. Kan? Kita demam, dia tak bagi kita makan. Duh, dah bagi kita sihat, kita pergi. Dia kata, ni banyak durian, kau makanlah. Oh, 2 minggu lepas mak tak bagi. Hari ni nak bagi pula. Dia bukan, mak ni kontradik. Dah. Bukan kontradik. Apa dia? Konteks yang berbeza. Ini kadang-kadang dia orang bentang ni, dia kena faham konteks. Sebab tu nak faham konteks, kadang-kadang kita kena baca ayat sebelum dan ayat selepas. Jangan quote di tengah tu. Konteks medan perang, konteks dalam rumah, konteks ketika perdamaian, konteks itu. Semua ayat ada konteks. Kita tengok satu orang di medan perang, hebat, garang. Ni kita ada penyimpan moho besar sama kita. Kita tengok satu orang hebat di medan perang, kita tengok dia ni hebat macam mana lah, bini dia nak hidup dengan dia. Dia duduk di rumah dia dalam bilik dengan bini dia, tak adalah macam jenderal tu lagi. Sebab keadaannya berbeza. Ingat macam ustaz kan, dia duduk ceramah. Mesti kalau duduk dalam bilik pun duduk ceramah kat bini dia ni. Tak adalah, bini dia lah ceramah kat dia pula. So maksudnya, konteksnya kita kena tahu. Apabila ayat Allah membicarakan untuk para pejuang di medan perang, dia membicarakan untuk orang di medan perdamaian, dia membicarakan untuk dakwah, keadaannya berbeza. So orang ni bila dia baca ayat ini telah kontradik dengan ayat ni, come on lah. Kemudian mungkin dia bentang, dan sebahagian orang yang bukan ahli dalam bidang ni, dia rasa, oh, betul-betul tu betul. Kan? So, ini kena faham. Ini orang belajar konteks, belajar bahasa dan belajar. Hatta kerajaan juga sama. Mana kerajaan? Dulu dia suruh buat satu benda, kemudian dia tak suruh dah, dia buat benda yang baru. Bukan kerana dia kontradik, kadang-kadang kerana projek tu dah habis. Dia buat jangka yang lain pula. Kan? Ini, bila orang bentang, cuma semalam tu tak apalah. Cuma kadang-kadang ni saya nak ingatkan, dah ada rakaman ni kan. Dia kita nak liberal ke apa, okey lah. Tapi jangan terlajak sangat kot. Dia semua benda ada limit, jangan langkah lebih sangat kot. Langkah kot, jatuh parit lah. Dia, kita tak boleh sebenarnya. Belittling Quran ni, kita perendahkan Quran ni, pelekeh dia, tak boleh. Kita tuan-tuan, bila tuan-tuan bercakap tentang orang cakap tentang ibu kita, kita cakap dengan baik mak kita, kita tak kata kat dia, tak guna bahasa yang kita guna kat kawan kita, orang yang kita sayang, hormat, kita kita guna bahasa yang terbaik. Bila satu orang bicara tentang Quran, dia buat Quran tu macam buku mamat tepi jalan tulis tu. Oh, itu kalau kita rasa, kita akan rasa, kalau satu orang buat, kita akan rasa, pertama, aku yakin kau tak berapa percaya. Itu aku percaya. Dan kadang kita dekorit perkataan kita itu dengan ayat-ayat untuk macam akademik. Akademik ini bukan soal guna istilah. Akademik ialah fakta, kebenaran fakta. Tak apalah yang lepas-lepas. Bukan untuk dia sajalah, semualah umum yang saya cakap hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, insyaAllah. Ada soalan lagi? Next time. Pasal dia pun tengah panas ni, dewan ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.